Orang muslim yang bergaul dengan orang soleh saja di masyarakat dikatakan orang fanatik. Bagaimana sikap kita? Tidak boleh juga antum hanya bergaul dengan orang soleh saja. Tidak. Maksud saya menjadikan sahabat. Ya. Jadi jangan jadikan sahabat kecuali orang soleh. Sementara antum terus berinteraksi. Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang musyrikin. Iya atau tidak? Sehingga dia dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi tatkala dia berinteraksi dengan orang musyrikin, dia tidak terbawa dengan model-model mereka. Dia menyapa orang musyrik, dia menyapa orang musyrik, ada yang peminum khamar, ada yang perzina, ada yang macam-macam. Rasulullah mengenal mereka. Bahkan setelah Rasulullah menjadi nabi, mereka menitipkan barang-barang yang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir ke Madinah, berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan barang-barang titipan tersebut. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi. Tetapi tidak terpengaruh dengan pola jahiliyah mereka. Demikian pun kita. Kita ini hidup di kelilingkungan masyarakat. Tatkala kita sholat di masjid, berinteraksi dengan orang lain. Ketemu lewat orang di jalan, kita salami. Meskipun orang itu sedang merokok misalnya. Meskipun orang tersebut sedang gitaran misalnya. Kita salami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mohon izin masjid dulu. Gitu. Ya, ini kan sindiran tapi tidak menyindir. Sindiran tapi tidak menyakiti hati. Dia ke masjid. Saya kapan ke masjidnya? Gitu. Nanti besok lewat lagi. Assalamualaikum. Kemana mas? Monggo mas. Saya masjid dulu mas. Itu demikian juga ibu-ibu. Kalau lewat orang ya jangan cuek saja. Sudah cadaran kadang-kadang ya. Tutupan, hiteman, kemudian tidak beri salam. Ih, ada malaikat turun. Akhirnya orang, dia merasa dihina seperti itu. Dia merasa mentang-mentang sekali. Jangan seperti itu. Ibu demikian. Tidak hidup di kampung, salami. Kunjungi rumah-rumah mereka. Gimana bu, kabar salami? Sudah, tapi tidak jadikan sahabat. Kecuali dalam rangka untuk berdakwah. Yang maksud saya, untuk mendatangkan kebahagiaan adalah bergaul menjadikan sahabat dari orang-orang yang soleh. Adapun berinteraksi dengan masyarakat itu harus agar tidak menimbulkan fitnah.